Kayak metune semua gambar ya. Angin-angin layangono ojo kadek medoti bola. Pikire pusing kene opo tak takoni cari kepimbang yupaima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singge. Miarno sewe anu dengkak gawe cinta dewean gendeng karepe dengklik anu dewe. Layangan gede cili gak ono sing ketinggalan angkian. Kape podong ulukno perlu digawe sambitan nek layangane menang senenge karuan. Mula nek ono sing dorong ngerti mulai yo padha dikan najan layangan kudu sing ati-ati karepe seneng-seneng akhire nemoni mano lapangan gak ono rasi iki aku ne opo mana ono latar sing akeh kawat listrik nek bola teles kesetrum ngenek nyawa nek ono angin akar aku layangan iku jare minongko gawe rebutan kadang-kadang sampai direwangi jotosan saking kepingine oleh layangan oleh nguber sampai tutup tegalan berasa-berasa ono tengah tanduran akhirnya sing duwe tegal sing nyangga kerugian. Kula nek mlayu gak delok dalan, perlu nyaut pola sing kleweran. Arek akeh playune banter-banteran, sampe ono sing nubruk bakul bakwan. Sing dikuatirno sing nyabrang dalan, pating sliwer gak delok kiri kanan. Apese awak kesrempet kendaraan, akhire dikirim nang karang bilang. Anu karang ujang. Apa si awak? Langsung. Aku pian wis kondo, aku pian wis kondo, aku ngono dudo, jare gak opo-opo. Dhe'e ngomong tresno masih arang diblonjo, saiki telat sedino jaluk mule nang astino. Waduh-waduh aku gelo, waduh-waduh aku gelo, atiku yo nelongso biyen yo gak ngejo, wetuke gak nyono-nyono ono pasar simo. Aku dodol klopo, dheweke dodol kreco. Kreco diwadahi tomblo, kreco diwadahi tomblo, guyang guyu plera plera, suwe suwe irungku mekro. Terus aku dijak andok, bendino ditukok noroko, bareng kai koyok pitik bloro. Saiki yo nyatane, saiki yo nyatane, barek duwe kano akei, oleh brai ka ono lerene, blonjo esok mulie sore, alasane mampir dulure, bareng tak sridiki kepimbang bakul tape. Aduh-aduh-aduh sorone, aduh-aduh-aduh sorone, nek jojo kak karuan parane, dek ngetutno ono urine, kok kak preteli yodeng kulim. Apa sih awak konangan bojone, bareng dikepuk pikulan, bojoku boleh dele-dele. Cekap semanten dolor, sainan kula sailan boten porong karasaya. Ditinggal awe-awe drop sawong kaleng, Surabaya panggon anahan. Aduh-aduh-aduh pegel. Aduh-aduh. Mbok ya apa kene suara katane mbok. Sing ngrungokno kene iki sing kurang telung dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Dadi soale dadi sak kantor ya. Dadi ndi sing ngono ya. Kapan-kapan muga-muga aku diceluk bal-bal. Arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Panjene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lalek liyane sepi, padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngomong apa? Oh, iya. Waduh, kepethuk bos. Tapi bos iki rada bocor saya. Soale udane terus iki. Lah wis saben apa ya? Wong lho ana rame nek sepi ta? Iya, ya ana ndeng ana ketiga. Lah ya engko rame terus kono nasib safari ya Soro. Iku sembarang ditangani lek. Oh iya, gak ketinggalan deke kan. Iya, wingi mbuh nek jalan tidar kono lho. Prat-prit prat-prit. Ayo dhek iku kapit ana montor diliwat nang karepe. Iya. Tapi kliru lah bener ngene tangan ning ngene. Ayo mari kene pri. Pri. Pri cat tangane. Tapi dhek tugas nyene. Iya tugas. Ngabdi. Ngabdi dhek ngabdi. Ya. Iya. Wong kula nek kampung ya kudu nang ngabdi nang kampung. Iya, nek. Lah nek organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi. Iya, ya nek organisasi aja lali panjere. Kan nilai semendung teko panjer-panjer. Enggak waya dipotong sing karyae pokoke. Tapi gak apa-apa, Cak. Ya apa. Pokoknya temen. Iya, wong. Dadi aku tau bojo sih. Wong lek gelem temen iki ya bakal tinemu. Dene gak ketemu ya nyingkring. Ya apa biak apa sekarang? Waduh, ya dalem penggawean lawas aku. Dodolan iki gak dhewe aku bangun. Kayak dhewe aku. Saya kira gak nonil lah. Enggak, kok ada ada wong iki. Ada ne masuk. Gak rebab. Gak rebab ya. Saya ini gak kejutan, lagi girebab biasa, ngonoe uang gak heran. Saya heran. Girebab kira durulit 3 meter. Yo, kedukuran apa sih kau? Gak apa, engkau sing nabu uang luru, sing gosok uang luru, kau uang gerajing ngono. Unin lah kau yang lawan kecepit iya lah. Girebab ya lah. Mayat no dagang ini kan jamu. Saya ini lah gak ngomong sopong ngono lah ya. Aco kondo, kondo ke dirukan. Tapi ngono balap balik teko ya gak tuku kan jani. Tak gawe dhisik ya gak bali. Tak gawe dhisik gak bali. Tak gayasan omah, gampang tak duwike. Iku ngono kanca sisi kok dududuno tok ono. Dududuno tok ngono. Iya dituturno. Aku ro. Apa ngono ya? Apa ya? Kendang cilik. Kendang cilik dituturno tok. Lho, pian mau dagang-dagangan. Iya. Aku nyambut gawe dagang-dagangan. Dhisik ngono ya? Heeh. Lho, tanggone apa nanggone desa ya rugi buru-buran ae are aku. Lho, dodol apa buru-buran? Lho, buru-buran geger. Lho desa, kekerewe tikus. Lha lapo? Lah ya apa lho, Pak Pari kae jange ngeni wis dipangani tikus saya rene. Aku nandur apa sing iso dijujur. So ya diakal cek gak kena wereng. Iya, aja nandur pari. Mari pari pangan tikus. Mari nopo nandur apa? Walang. Yo. Walang ditandur, wereng metu gak gak mangan, gak mangan tarung. Iya. Dadi tanduran karo wereng tarung. Tadi podo gak mangane pisan. Tandurane yo enteh. Peno yo gak mangan. Ya. Kok niku. Tapi yo akal iku ana ero, ora nulo. Aku nek ngomong-ngomong ame bosi kok rodok siring ae. Rong wulan arep lurus pelu kan. Nyambut gali yo. Iya wis gak apa-apa, Cak. Iya. Aku dodol petet. Tapi lah pasar bunga iki. Lah akeh masuke ta? Oh, pemasukan akeh terus. Tapi tak deket nggone sepeda. Oh, ronjota. Ah, ronjota. Disurung lek embung mudun ditumpaki, lek embung munggah disurung tekan. Oh, engkel. Iya. Ya aku engkel pegel aku ya. Terus. Tak sendekno aku turu. Kesel. Eh, kesel kan iki. Tapi laris. Laris arek tak padelok pedetan gak tok kabeh wis. Oh, payu kabeh. Kok payu depan wedhus kok kan iki. Tidak turu. Ah, kan iki. Wis. Mulane ta wong loro lek jaga kok situk turu sik kok njogong lho. Ambek bojoku ngono ta. Bojoku lakonane blek blek blek iku. Aja anu aja kembang sing abot-abot, kembang enteng-enteng ae. Kembang kembang amben ya. Eh opo-opo. Kembang amben iku gak dodol wong jane mati ngomong amu. Ya kembang. Pacar pacar ngono lho. Gak sik dodol pacar-pacaran. Pacar kembang. Eh, pacar kembang. Pacar kembang iku arane kampung kon iku lapo. Oh. Aku dodol iku saiki. Opo? Bol botol, nggae botol dhewe. Kok deso? Jadi, botol dhewe oh, nanti. Iya aku krungu. Lemai kel tanahku sing saya tak keduk. Iya krungu aku sing dhisik ngobong luru kae ya. Ya gak contoh. Oh, terus tanah dikeduki. Tak keduki tak gawe botol. Baris. Terus tak pe. Durung garing udan deres. Tapi api. Api apa botol balik dadi lemah ae kon niku. Wah omong kamu. Mulan lek rendengi kok jok nggih botol ana njaba gawe payon dhisik. Iya. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane mbuh 100 meter mesagi. Tadi selamat gak ana udan wis. Ya gak ana udan tak gawe tuku terpal iku apa? Pemasukan durung ana tuku terpal kok niku. Lamun karep iku kudu diimbangi karo bondo, ana karep gak ana bondo ndak bisa jadi. Ada bondo gak ana karep ya matri. Matri nyoder. Mati mati. Ini jalan. Aku iki dolena pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpah dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan akeh. Oh, gampang. Iya. Isane iwak mas lah gede-gede ya. Saiki nggih. Iya, isane sepat koyo tadi ikan mas itu apa? Gini lho ya. Biasa lah gede-gede ta. Iya. Ikan mas saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho. Iya. Iwak gadul di iwak gadul anu di apa? Di wenter, wenter abang. Eh? Di wenter abang diculno. Aduh dimeni lho. Dimeni iku lek klilipen iwake natap-natap ngono kan. Padahal tuku iwak iwak cilik-cilik iwak sepat barang dimeni. Iwak sepat iki budal rapat. Ane iwak kotu mati dibekuk. Kalau mau lagi tuan. Aneh wah di meni di chat itu lah kasau ketip kan. Bista. Lepas tahu podo kepedo nak dur panggung iso ya. Iki turun kepedo setik untuk doa main. Iya. Doa setik doa mampir semua tok wayem. Semua tok ayem. Iya. Iya duit akeh kan. Dek kan nangani dewi. Iya saya kira. Iya. Iya. Tapi tak tipus dek. Tipus. Montore ganti ya. Seneng aku lek dikonco tadi bos. Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya. Iya. Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae. Alhamdulillah kon. Yo lambo. Lho, kok iku ngajak kok mbek apa sih lho? Lah nandi ki enake? Ya dolekno penggawean sing cocok lho. Cocok ah. Iya. Saiki aku butuh. Sopo aku oleh dhuwit? Lah aku yo butuh oleh dhuwit, padha butuhe are. Wes omamu. Sementara iki gentenan. Iya apa? Omamu sik. Heh? Omamu sik. Omamu durung tak dol omaku kon dol. Kok iki dodol oman dolek dhuwit. Arisan-arisan. Saiki aku butuh omamu tak dol. Iya. Mene men lek kon butuh aku nyengkre. Si tak dol lari, awak main siapa? Awak main tonggo. Wah, di kepuih macam ngomong senen. Tapi rundingan lekak masuk akal. Udah dini kok boleh salah paham geger. Ya, nyambut gaya pun. Sing aku dolek no sing enteng. Eh, kau ni sing lincah pendapatmu apa? Lincah, aku pelaju kau banter. Mulai. Kau ngelak nang Jombang, bae duwe anu baku. Oh baku. Nang yoli. Oh anu neng lia. Iya. Terbaku banyak ni kau. Terbaku. Iya, lah buai ular gak iso ya? Eh? Ular-ular yang bagian kebun lah. Iso. Nggak bisa buai ular ya? Ular terus gue mbakku di kaki toro. Disimpen. Rung kiso. Iya, di gomuli. Telung kiso. Tutup oma di jopok, mbak uang. Jopok, mbak uang. Mulai. Ayo di jopok, gak resmi. Omong amu. Yuk, gue pulpen gini. Iya, kayak apa ya? Ini tanggal rolas. Aku ngidul lah. Ini lakunya kudu ngidul. Ngalor kon. Ngalor sumpet segoro ngalor. Kan ini tadi wong tua yang pinter kan? Loh, si tangan ke tangan. Gini. Waduh kayak iso enak kon iki. Mesti bojomu loro-lorona ya. Iya kok. Iya lah. Mulane la iki lek dhuwit panjer ojo ginambakno kan. Iki angel warasi. Ero ae. Kudu lapor dhuwit panjer. Lha lah iya. Wis saiki ayo butuh dhuwit aku ya. Iya butuh dhuwit. Ayo malah aku ta. Temenan ta. Ayo ta. Nang ndi? Lho ayo. Nama sapa iki? Kon melok ta gak? Iya. Lek gak melok tak tinggal lho. Lho jek melok. Melok ta? Iya iya. Oh yuk bos. Iya. Niku sume dhewe-dhewe panjane. Iya lah ngene kartolone kene semrebab. Nggonku sem jangat. Lawane dhewe ya apa? Ya lor kidul. Lawe aku gak duwe kendang tawani jangat. Wis gak tak tuku ya apa? Tak tuku ya korban 35. Ya aku lak melestarikan kanca. Gak ono len dia jangat iki. Wingan ane nyong omaku. Tak takon apik ya ndik, apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane nek nggo terbang. Ah wis baper ae untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane nek. Cuma aku keping berubah nasib. Saiki tadi tadi pelawak kok ngene bek meneh-meneh tadi dokter tau apa. Tadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Oh, kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceglong kabeh. Lama diduduk kabeh, setak nererek kayem ya apa. Ganti sepeda motor anyar. Oma anyar, bojo anyar. Dek, kan gak kerasa ya, Dek? Lapa, Pak. Waduh. Iki nirarek nom-nom ya. Yang tuku dering di bojo, podo sekolah. Pak, tunggu lho, Pak. Jarak lanang ya, jarak lanang ya ini. Ya, Ma, gak ada duit ya, Ma. Nah, ngerti ngerti lho, Pak, gak ngerti lho, Ma. Bang, turun dua anak, Dek, Dek, kan aku. Lho, gak apa-apa sih kemajuan. Karep pusing serius gitu lho. Nyeluk aku kanda atau apa gitu lho. Kanda. Lagu nyanyi Dinda, Dinda ta. Ada nih komik. Mungkin biasa mau cok komik no. Ya sepurane lo dek. Aku turun ro karmu ya apa turun ro ya. Apa Kon ya mesti durung ngurus karepku. Ya ngerti. Aku iki nek esuk seneng aku putu, Dik. Apa? Putu-putu. Lho putu kok enak, Dik. Ya bone sepo jerone legi. Macem-macem, wis gak usah jajan, ekonomi cicit. Durung setahun wis di-streng, Dik. Kon niku rek dadi bojo durung setahun, Dik, Dik kon mbok yo. Gak perlu, mangan-anane iku. Sing perlu iku yo, gawe titik sayure sing akeh. Oh, ngono ta. Wah, ngono sih belajar, yo nek rame ae mbek ono spine wong-wong. Kon ngerti nek ya. Titenono, Dik ya, titenono. Akeh longgoku petingkrang yo rame, Dik. Nek ngorot. Senden ini kok. Titenono, mburi kan ganjele. Karepku wis masak ta? Ya wis, tak siapno. Sampe mang golek apa sih kok dingar-dingar ket mang ngungkapi kloso. Hah? Kon niku ya apa? Aku nyengketno dhuwit 3000 gak ana karo kon niku. Ngene iki lho, wong lanang ngene iku. Lah ngene kloso-kloso apa nek? Kan golek apa lho? Ya tinggi lho. Kok dengaren biasa e. Gak tau ngomong ambek aku liyane lus-lus keris ae. Loh. Aku les ngomong toh, kemantenannya. Penghasilannya ku apa, keresiku? Sekali waktu kita mukul, del, ngene lho. Sing dipokol iku apane, ono hasilnya sih keresiku. Ya, batuk ini pokol. Keris ini disewa uang ya. Temen ini kanggu penting ya. Kanggu ngeli omah ngene kok. Supaya omah ini ngalir rono ngene kok. Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuan po. Kon ngomong ngene, kon ngomong ngene ya. Kon ngomong ngene durung. Tuku ngene iki sik krung kanca. Mene wong 5 mene nebrel nang omah kon. Ngulak ngono tek aku sing peniti nek ngono. Mangkane. Sembarang aja adek woro-woro. Semen-men loro tuku gak nek semoro, Dik. Sampeyan gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Lah ya apa saiki gak maju? Ndok gamelan. Iya sih. Lah aku tahun duwe loro ilang situk-situk. Sampeyan gak iso ngrumat ngono. Apane nglumpuke ngene Demak kono arek. Wis, Kak Sik tuku gamelan, Dik, aku gak seneng apa mek kris-krisan iki. Lho, kan ya apa iso ndang banget Dik kene. Alah, apane sana pangan opo? Lah wingenane ya apa tak go metu diluk kanggo nulak udan iki. Endi? Lho, lah terus ndang sampean nulak udan gak ngelenting. Lho, lah wong ndek gawe dikon nulak piro wingi? Dibae apa? Oh, sangon becak tok. Ya iku yang sampean teni ya sih. Salah mari ngono. Wong yo jok putus asa sekali gagal dua kali ngono lho. Dua kali apa wingi kok nambani arek yo waras ya arek. Klenger kon iki apa. Pokok kon sing dukung aku Dik. Aku duwe kesenengan ngene iki. Gak seneng aku nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae. Bener nek aku nyekel keris kon kudu hobi. Dolek hobi kul, apa? Dolek kul buntak ngono apa. Kayak apa kul buntak? Cek padha jalane lak ngono. Sapa Dik? Gun. Mangga. Waduh. Lali dah. Waduh. Siapa sih siapa? Waduh, iki lho sapa iku? Aku. Sapa sih? Ya apa sih kok padha bingunge? Sik dalek nek ndelok dhek. Sing pesen sampean sapa sih? Waduh, Dik, mosok kon niku lali bare kon yo dhewe. Iki lho. Mosok iki gak lali peno lali. Jenenge. Mbah sapa? Sapari ya? Oh iya. Oh iya. Nama iki kate masang brengos. Dik bukakno, Dik. Hah? Bukakno. Apane dibuka? Lawang buril. Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono enggak. Lah lha apa? Cuma ya dolen-dolen delok kadhaamu iki kok selalu kelu kesah. Oh, rek jiwa seni penrir kok ngono. Seni ku sing gembira ta. Gembira sih. Sing gembira. Kok ning nek iso ngomong cok kon ngono gembira ya apa? Gembira lho gembira. Bojoku iki lulusan SMA. Iki ta. Cocok ngono kan iku. Oh, iki bojomu iki biyen riwayate ngerti aku lho. Apane? Biyen kan sinden. Sinden tak angkat deh, oh, tak angkat iya. Tak sekolah no. Lah mana mana pinter oleh jasa tak kau nyinden mana yang dulu kan? Yo cok. Yang penting lah sekolah. Lah ya pari anet agaknya luar negeri. Ojo ganja. Apa? Ojo ganja. Apa ganja itu? Lo nek cari orang Surabaya ojo sampah. Kau ngomong ganja nak ngomong ri? Lari kon kacuri. Lah iki ning ngomong ganjak iki kacu. Ya, dhewek iki ya ngomong-ngomong soal seni lho, Rek. Ya opo saiki kok tempate kesenian kok sempit saiki. Coba ta. Ngono-ngono salammu dhewe kan. Penderitaan lho truk-truk. Lah ya Riri, gak aman tempat saiki sik tari. Kan sik nomor tak ngomor ya. Wong arek-arek nggir kepethuk aku ngomong rem kok kontos kok sepi lho Riri, lak kon dhewe Siri. Lho, iso rame lho endi sih? Coba kok delok teko endi? Lho, ya delok teko kaca brenggolo. Ya mesti ae sepi sing gak kerasan sampean. Rono ngalir. Lah, iki lho bojoku ngerti. Gak perkara iku, soalnya sepisan ini kan kena bencana alam hutan-hutanan ini. Wah, hutan-hutanan. Iya. Iya. Terus kabeh temu bakulan dulu, Rek. Ya bakulan kok ono ramene ono sepine. Mambelo saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti. Bisa mengseni maju murid di anu wira swasta. Apa mungsune udan iku apa? Ngono lho. Mungsune udan. Murid kan rombong. Prapen. Enggak murid kayak rombong, dikekno angsli ngono bakul angsli. Wis aku tau ngono. Opera luan ya. Kan di sampingan aku gawe rombong. Dadak sedina digawe ngayu pong turu. Dek irisna dek. Apa? Irisen. Apa sendiri? Iku nganggo benang mau irisen. Saiki ngene ya to the point ya. Hah? To the point. Pokoknya. Oh, pokok ya. Inti sarine. Iya, aku rene iki lah. Cangi sambat ta. Loro. Lah aku nek loro lah apa sambat iso mlaku teko kene ning. Lah iya. Sambat kon iki gak ro kemanten nanyar kon sambat ya. Golek kebutuhan aku rene. Kene butuhne akeh. Butuh apa sih kon? Lah ngamben nih balik jeplok ngono kon. Wah, rek iki. Mamula kon nek turu nduk plesteran ae ta. Oh iso. Ngawur ae. Ngantuk wis gelosen nduk plesteran. Oh ya kak ngono sik arep lek meningkatkan. Iya. Aku rene iki siji gawe lur gawe. Pingpisan kepingin ro omamu. Iya ya wis ro. Tapi pindone kok dijaluk tolong wong. Jaluk tolong wong kok njaluk tolong aku. Kok jane kok duwe pusaka. Duwe, Dek, pusaka kok. Gaman, gaman. Apa sih keris iku nang? Ala kena. Lho kena ya apa sih? Ah, wis. Rek iki. Sojo dragon. Yo ndi ta iki yo emosi rek. Bojoku emosi dragon. Iya, iki kena gak dodol. Kon iku. Oh dilarang iki kok. Ojo tarik kon. Wis gak pareng. Sing penting lho iki kanggo opo ngono lho. Heeh, iki lak aku dijaluki wong ta wong duwe gawe iki. Nek kae ngene ndi? Irian Jaya. Diri. Oh, yo kene aku tak dodono kon serobot. Serobot. Aku sing gelek diserobot. Mangkane iki pasang tabel. Kan ada aku gelek serobot. Sekatan dekan-dekan ngono ya. Terusane gak ono. Lur. Kon nang bodrok ngono. Iya, tadi kon niku ya selaku pimpinan ojo menekan-nekan masyarakat sing kadang gak duwe. Ngono lho. Iya. Dalam kekuatan sing nanggap. Iya, iya. Ya sapa iki pasaran iki ngono. Ya apa ya? Pasaran iki piro? Jari gak meliane iki. Apa sih pasaran apa sih? Sapi-sapi, Dek, sapi. Kok sing situ tanggapan untuk sapi? Ngomong apa sih? Safari iki karepe kan ndelok pasar sapi ya. Lah kok tanggapan terop. Iya. Nek terop iku aku nek ore ini iku ya anu lah teka-teki lah. Pira? Delok wong nek wong lemes ngono. Tak murano ri. Murah ya. Nek wong ndangek ngene. Dibawa 400. Ring ngemuliane. Gak aku jange nyelang dilu gak man. Siapa karepe ya? Ana lah wong onoe lho. Dik meneng. Aduh ditutupi gara-gara kon niku. Ampu. Ya. Wah kena kejamu ampu. Kon niku ngawur ampu kanggo ngulak-ngulak iki lho. Oh iya, umpamane mendung-mendung teko ya. Lah mendung teko, iki didangakno. Didangakno. Heeh, ngilak ya. Ilang. Dangakno sampe nduk latar ngulak kloncom. Wong kon ngendone dik kon niku. Kabian aku gak seneng kok ngono. Lah iki ampu ta enggak, Dik? Ampu, aduh, jek kuatir. Oh iya. Lah banjir keputran niku gara-gara apa? Iki lak tanggoke ono ngelarani telung bengi. Terus gak iso ngelairno, coba iki gaeke gaman. Brojol, gaman brojol. Iki ono, gaman brojol ya. Iku wis bobot piro sih? Eh? Bobot piro? 2 tahun. Rong tahun. Rong tahun aja korene iki kok ngawur ae. Wong loro tadi setahun-setahun ngono. 12 bulan. Iya. Iki gawon ya. Gawon deket nisor kasih. Maksud didepno. Aja wae lak tubles wong ngawur kene. Turok nang ngene. Delok isu-isu. Nek wong atik. Nah, nek ngono. Ya iku sambatan wae. Ya tak gawe sik ya. Ya kan lho gampang kok. Kenae pira lho duwe kembang. Biasa pira duwe kembang? Ya 6000 ta. Pira? 6000 lak kena. 6000 oleh petang pentem tempelan. Tempelan gede-gede ku lho. Wis tak kene. Kene. Wis petang 1000 nih. Petang tempelan iki lho ta. Baru. Sembuh batin iki. Sing ngirim duwe gawan aku. Ya wis. Dek, waduh kok niku dek. Pokoke engko ampuh, engko laru dhewe. Iki ono dhisik kene. Ya sik 3000 ya. 3000 wis. Nah, iki 3000 iki. Gawan sing cilik iki kris iki, Gon. Gawan sing cilik ya. Gak karu ta. Nek 6000 sing situ iki Gon bisa. Karung lho karu. Ya wis gawan. Iya. Wis. Mun ampuh temen tak tambah orang atus. Iya iya. Nek rame-rame terop jan opo, Dek? Iya iya, cok khawatir. Yuk mulai yuk. Iya iya. Lho Dek, ya apa Dek? 3000. Lah kaya ngono gak seneng pangan-pangan dhewe. Kan iku mule ngono kan niku. 3000 sak setan gak ono sak jam. Gak wis aku gak arep kaya iku, aku nang pasar kulaan, Bang. Lho lho ya apa sih? Dek, dek. Waduh, aduh. Dek, dek, dek, dek. Urip nek gelem ati-ati iso uripe selamat. Contohnya kaya aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampai rumah tangga berantakan. Sopo sih nek? Lah wong arek-arek iku enggak iku semboyane pokoke ana dintekno saiki, oleh meneh tak temene, salah iku. Ya pancet arek-arek. Aduh. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono le gado ati nguntal ati ngemplok ati kon. Heh? Leh. Iku jiat. Ya. Tonggo sebelah. Mulai nyatek. Tonggo sebelah mulai jeplak atuh. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen godo aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon banyak kendang umum. Banyak kendang bangkit. Tapi nemen kau lagi godo aku. Kau tak ilingno lo, umurmu bareng aku tuwek aku. Kau tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya terus no, tambah suwe tambah dodro. Tanya kau terus kau yang ngono, nek ono opo, kak tanggung jawab. Lo boleh wayangan rek? Ya apa rek? Ini jelas terang gamblang cetot welo-welo tambah suwe tambah dodro tambah suwe tambah gawe ya gak apa-apa aku tapi wong urip lo ya wong urip kudu ngerti uripe lo ya sebab gak tuwek tok aku ben tau dadi bayek arek tuwek mewek matek tapi kon gak ngerti kon tak umbar tambah suwe tambah dodro tambah suwe tambah kon gawe gawe ya terus no ditengono kon ya nek kon gawe cara kaya ngene gawe lagu kaya ngene ah besok kesiku Ibu Pertiwi. Pisan penata rusak kon sing nasak desa kacu kon sing gawe rusuh tambah suwe tambah dadro ya wis tutukno kon kula opo melok ae kok ndak munae melok ae lho kon tanda lo kon ya oleh bolo ya diat oleh bolo kon Kula bapakne bondet ta kon. Tapi awas kon tak kadakno bondet kon ya. Wah wah wah nek ngene aturan tambah gak karu-karuan arek iki. Ya tresna kan ya. Aku wong sabar, tapi wong sabar ono batese. Tapi nek sentek kesabaranku, kon citen tresno. Sopo kon apane? Kok iki ya ngono tok muring-muring pendayo kon niku. Tak sangkane iki mang siluman. Siluman siluman mendayo. Iki wis semene gak wong. Loh, dalang. Dalang apa wong latihan latihan ya, Mas? Latihan. Oh dikudu arek latihan ndak no. Cokoten, cokoten. Cokoten. Lah kok apa wayang ya, Mas? Oh, lah kok ndak Senin. Hei, lah kok ndak kasi. Waduh ku takon sing gak-gak kok niku. Oh, dalang, Bang. Aku iki lak nang omah ta. Iya. Ngomong-ngomong arek-arek kotekan-kotekan karo nek rekaman niku. Ya, pernah kudu sing sabar. Oh iya. Iki kan narik remaja-remaja kabeh. Iya, remaja-remaja kabeh. Iya, kemarin mbek sok ana perlu nih, Cak. Iya. Iya, sok mari njujuk. Ya wis. Tak kok lungguh kotak. Kan di kursi ya? Tak ono di. Gue gak cukup. Tak gawe dari. Ana. Iya. Omong nang. Omong nang. Kakung ngomong diantem wis. Iku kaku watak ya arek iki. Kan niku aja bertindak tangan robot ta. Watak kaku kan niku. Iki butuh dhuwit. Ya, Rene mang ape nawakno dagang aku ya. Nang dagangan? Iya, daripada awake dhewe nganggur. Iya. Untung-untung titik. Iya, gak apa-apa. Wong lurah mek sokran. Iya, atuk ngono dibangane wong nglakoni pek pinek barange pinek. Iya. Tapi atuk nglakoni ngono. Nglakoni pek pinek barange pinek. Iya, barange wong liya lho. Aduh dodolan ya. Iki apa nggawa keris? Hah? Keris. Ya keris iki? Iya. Kok kaya apa ri ngawur ae. Zaman wis maju. Uno ne ngerti ya. Tapi ndelok kampuane keris iki, Bas. Waduh masih teko nepi oleh iki. Heh? Nepi. Bakon nepi, bakon nyungsang. Kok ngurus keris aku. Keris Korowelang. Heh? Keris Korowelang. Korowelang. Korowelang. Kadok buncise. Heh? Korowelang iki. Kadok sladrine buncis. Loro kabeh. Heh? Korowelang ambek koro pedang. Iya. Waduh model-model kok tambah iki. Iki sing ampuh iki. Iki kanggo menghadapi wong opo ae. Iya. Iki sing kapan ya? Bahasa sing gak menguasai. Iki menghadapi wong Jepang bahasa Jepang, Jepang iso. Iso. Jepang iso. Terus liyane. Menghadapi wong Inggris. Iya ya. Ora gak iso bahasa Inggris. Iya ya. Inggris iso. Iso. Tadi upo mau gak iso bahasa Belanda. Iya. Wong Belanda iso. Oh Belanda iso. Iya. Iya dengkulmu anjlok. Mesti ae wong Inggris iso. Lho gak percaya? Coba niki gedekno irung ya iso. Iso. Sore bayat mani rek. Ngawur nah, ae kon niku. Iki ki nek gawe tulung apa-apa iki, Bas. Ngene tak kandhani ya. Sisi to wis payu iki tuku mae iki. Mane tilal tunturi. Oh tak tutuk kusimu kan kok. Ora gak percaya ya, gak percaya. Apa? Iki tak dekeno ke mejaku. Ya terus ke meja ki obongen. Obongen. Engko nek murup tak tonyo peno. Wis akeh dae ya. Sapari mbek sorokan ya. Sokran lho. Sokran saiki gak perlu atik model-model. Agak butuh barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur jamane. Saiki nek aku tanggal dhuwit iki tak digalo kene wis. Oh, ana. Delok regane, Bas. Iki ya, Bas. Kano. Piro sih butuh piro sih? Alah, 200. 200 apa? 1000. Dhuwit bebekmu. Iya, dhuwit bebekmu 100.000. Dhuwit bebek. Wah, ngawur aku. Capa semen iki kan ngugemi bojone biyen. Bojone sapa jaran? Bojone sapa? Gak ngerti aku. Lho, tanggane. Iya, tanggane guru. Kale nyimpen barang ini. Iya. Heeh. Iya. Kae prihatin, demi hati-hati. Iya, terus dadi yo sugih ngene. Iya, tapi meleki. Tak meleki bakolot. Tetekku dhewe. Lho, pasane panjenengan omong nek sugih. Oke. Sugine sugih. Iya, tapi njalukan rokok. Iya. Sopo? Semen. Iya, ganteng. Gak tahu jalur rokok. Tapi gak tahu, aduh. Eh, tak boleh nek ngono. Petang gak ketiku sik. Iki kris. Iki sik kris. Iya. Loh. Loh dibuat. Wah. Loh wis iso mlayu kris. Iki nek vaksine cepet tak. Oh, oke. Aran luke duduno nek. Luke. Luk piro ya? Luk 9 iki. Korowelang luk 9. Golongane iki. Sama ya? Ayo. Ayo. Luk cici. Lo cici boleh kan lo ciet. Baca minyak dah. Belum tak kelam? Ciet? Belum tak kelam? Mok. Besok aku balik kembali. Cukun krisi. Ayo nih nang warung nih. Eh, mana dah? Kayak anduk nang warung. Gak bayar gak apa-apa. Oh, 30 uangan go. Eh, 30 uangan go. Apa utang tuh? Oh. Eh, tak balik aku. Model-model sih, no model gak karu-karuan. Apa? Gak pamit aku. Wah, aku gak pamitan banda. Apa kau tunggu mau libet nak gono? Si nom kuat dua akal. Lho, sapa iki? Waduh, ati ngawang barang. Kowe pake ane lulu brengose rek. Lulu sapa le? Model-model aduh rasakno kon ketatap. Rasakno kedengkul ketatap model-model daya ku rek. Mangke rumiyin kula badhe pitanya dhateng panjenengan. Mangke rumiyin badhe pitanya. Menapa leres menika tanah Jawi? Nggih leser. Leres mriki ning tanah Jawi. Lah sampeyan iki keparing asma simpen. Sinten jaman iki? Nek sampean mboten sumrep kali kula patih saking atas angin kang peparap Prabu Michael Jackson. Waduh. Kaya penyanyi jenenge. Ono patih awake kaya petelot. Kaya petelot awake. Niki ngeten kisah nak. Iya iya tas putih kecepatan. Tapi saking atas angin kula ngantos nglanglang jagat. Kula madosi tanah Jawi menawi niki leres tanah Jawi niki dusun pundi? Menika Karang Kedempel. Mereka loro pangkon. Mereka kriya kula niki. Oh nggih. Asmanipun sinten? Kula R Baseman. Oh, rombengan. Mboten rakyat Baseman. Oh, Baseman. Nggih. Nggih, kula tebih saking atas angin kula panjenengan wonten wisik kedah mandap wonten wuwungan mriki. Waduh nang wuwungan. Anu, wonten dalam panjenengan. Lah sing maksudipun dos pundi Gusti Pati? Kula menika nglalang jagat niku biasanipun nek pati menika niti napa to? Mesthipun niti kuda. Nah. Kuda mesthipun. Lah sakmenika perkawis kuda-kuda niku pun diunggahaken kali tukang-tukang kayu. Wah, pemborong rupane kaya. Pemborong rupane iki. Kula rumen niku mboten niti kuda, kula namung niti sepeda. Waduh. Lah berangkatipun saking atas angin ngantos tanah Jawi mulai tahun 71 ngantos 85 niki ngelalang jagat. Waduh ya apa iki? Enggak mangan blas. Lajeng maksudipun Gusti Pati wonten menapa niku? Kula dipun utus kali Gusti Ratu. Oh nggih. Ngupadi pusaka keris-keris. Iya iya seru, kata lho. Pecicil lho. Oh nggih pun nggih semerap. Pusaka kang aran Korowelang. Oh nggih. Kang Luk Songo. Oh nggih nggih nggih. Menawi panjenengan gadah pinten yuto kemawon, kula bayar. Saya bayar, Pak. Waduh bahasa Indonesia rek. Masalah ini ngomongi bangsa miun lho. Menawi Gusti Pati menika mbetaken pusaka keris ingkang peparap Korowelang Luk Songo. Luk Songo. Nedhi pinten yuto badhe kula tumbas. Oh, Luk Songo nyura nggih menika songo. Nggih, ngeposaken sanes nyura. Dados pundi? Sanes. Nggih, nggih. Menika klintu sanes nyura, sanes nyongo. Sae kacang dados pundi? Menika nyorok. Oh, nyorok. Nyorok. Isih nyoleng sore nyoleng iki nggih. Lah menika upami reginipun awis dados pundi, Gusti? Menawi wonten kula bayar sebab pusaka menika nomor setunggal. Iya, iya. Dados tiang sekti, nomor kalih dipun sungkan tiang, nomor tiga saged sugih. Waduh, mangga. Bando, bandu, gandu, gandu. Waduh. Gandu, gandu sing melok meler biyen. Tapi meler ot dari utara. Yo, apa rek lha opo mang tak tolak marek. Menawi tangga ngriki wonten kang gadah penyen matur mawon kali kula. Menika ngaten badhe kula persi. Tuh, dipersi rek. Menika ngaten nggih, Gusti. Wale-wale menapa sampun ngantos wale menawi Gusti betaken menika kula purun madosaken nggih ning cara mesti wontenipun anu menika wong kali menika. Oh kangge preskot to preskot ngertos preskot ini sampun kendaraanipun mulawis mangke dipun jemput napa kendaraan saking kula napa sampeyan menawi cara atas angin menika uang muka. Oh nggih muka rai muka nggih ora pati kok ditanyentak. Lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraane. Tapi janjinipun kedah wonten lho. Oh nggih. Yeah. Nek kula wangsul ngriki kathik mboten wonten kala orang. Wah, yeah. Kula abrak-abraken kula idek kaya gadung, kula seret kaya blarak idek kaya raja. Waduh diancam dengan aturan. Nggih, sampun kuatis. Sampun kuatos. Tetep wonten wonten nggih. Nggih, menika. Nggih. Kangge talinipun nggih. Ya terus 10.000. Oh, kok kedik nggih. Nggih. Gini yuto-yuto nak 10.000. Menawi wonten, menawi wonten mangke ical mboten menawa. Waduh pati kiri rupane pati. Wonten menapa mboten? Nggih wonten. Pinten menit malih? Sekedap mawon. Gansal menit? Nggih gansal menit. Nek ngoten kula tak teng Karang Menjangan. Monggo, monggo. Lho nang Karang Menjangan operasi bae iki. Kula badhe besuk putranipun Gusti Ratu ingkang ngamar wonten Karang Menjangan. Anak ratu dioperasi rek. Nggih, nggih, ngestu aku dawuh. Kula nyun banget. Suwi, suwi. Yo. pak sapari bi sokran mang tak terima kerise lu tak kei duit 1,000 pomong ngoten waduh iso sugih dadak aku kapan yo kepetu arek-arek iki podo arek-arek tak terusno nek kerisiku waduh waduh waduh rek wis gampang tak atur aku tak nang arek-arek ae. Iki sial perkara kon melok iki. Wah, ya gak prego aku. Mosok keris digawa ngalor ngidul, ditawak-tawak nerono gak payu coba. Ngono sembarang kon, wis ta mesti dituku, mesti dituku. Lah kon gak ono semreng ae, blas merecing ae ngono. Wah, ya iki jagane petik blorok iku. Padahal keris iki sah lho. Sah keris iki. Sah. Ya sah pokok iki aku ya mengeluarkan uang. Iya, tapi ini aku kadung utang wedang no, warung ayo. Piro, entek piro? Heh, entek piro? Mutek 800 ya. Kok 1000 sih? Hebat, hebat. Waduh, gawat, gawat, gawat. Kon niku yo apa durung rohasil terus kon lakon jane wis mesti payu. Basman niku soge wis payu. Salammu mangkon adik pakai necis ngene kok kon di sarungan. Malas kon. Sarungan kaya ono kairun ngono. Senenge kon niku padahal iki murah tak tawakno piro 200 wae ya. Iya, 200,000. Iya. Wis akeh nang didol anu 5000. Nerombeng-nerombeng. Iya. Kok kon niku ngoyo kon niku ran. Ngoyo kok sing ngoyo ta. Engko ana wong bocil amare dhewe ta. Asale dhuwit kuwi dadi dhuwit ngono kan. Oh iya dadi dhuwit iki kon capine ngene iki ya kadung utang. Wah, kon niku utang gampang. Ri. Iki kon gak duwe dhuwit cilik ta? Gak duwe dhuwit cilik kan. Ri. Gak duwe dhuwit cilik ta? Ya. Eh sak iki. Salah. Salah iki bener. Bener ya. Iya ri. Sabar ri. Iblis tekor. Iku ane jokane anu kan iku. Nidake aku iki sana kon. Dungaren kon kok noter-noter mah dungaren. Heh? Dungaren. Lho anane iki mang yo yo dungaren iku warane kene mang. Lah iya, lha apa? Ana perlu niri mari. Pernah kena ana perlu penotoke goleki aku. Nek gak ono coba. Iya iya. Muncul rene enggak. Ngene ri sing wis sing wis. Iya ta sing wis koyo awakmu nang omangku iki lho. Iya iya. Aku lak termasuk omongku lak kaku ta. Wah bener kelatu. Omongku atos ya dak. Sepurane ae. Iya ta? Iya iya. Lah mulane aku rene mang perlu ape nakok nih. Ya apa kira? Oh. Ya apa iki? Kok saya diantem ae kok. Kok kono ku apa jane? Kok iki ru anakmu utomo niku kon utomo iku. Aku mang awak dhewe dina ya. Tadi ku salah paham kon niku. Ha iki rene perlu apa sih? Perlu apa? Ayo ngomong. Lho ngene Pak. Aku sing ngene. Lho apa? Aku melaku blek-blek-blek lo rati ini. Wong kuwales-wales ae, penuh malah kasar ah. Iya iya iya. Saiki diwales penuh jok ngurus lo ya. Lho jok ngono sak wong tuwa rek kon ngucuk ngawur ae. Ah. Iya iya. Rene apa jawab? Oh perkara Kris mangga. Nah, ngene. Kris mau kok lak njaluk rong taus ah. Iya lak rong taus 300 kok. Oh iya mesti 300 tak tutup. Ya lak 300 mang ya. Heh. Malah njaluk 300 ya. Dari 300. Wah, kok niku 300. Pira. Wah, juta kok. Wis ta mesak juta tak cucup. Eh tak uyup. Wis tak tak tutup tak tutup. Kapir ari kan. Ya wis mang biasa ae 300. 300 tak tutup. Iya iya iya. Nanti gak krise. Nah iki krise. Heeh. Aduh dise kok nang mlayu meno. Lah opo mlayu? Lah iku opo? Duit dise. Kresek. Kertas. Kertas. Iya iya. Rumane tak kopengmu iku. Dan istri kiblas ri. Oh, nang ngono ya Allah. Kadang cilik. Iya iya. Kresek. Ya 300 ya. Duit tak cekel. Keris iki tak kene peno. Aja lali jenenge ya. Korowelang. Korowelang. Heeh, maneh. Korowelang. Korowelang. Ayo. Besok masuk pagi ya. Oh, kon niku. Dadi guru tak kon niku, takno. Wis tadi yo akeh nomri. Ya ya ya ya. Masalah tepak rek. Iki aku iso sukin dadak. Engko nek adek Gusti Pati teko waduh. Berapa yuto tak terima. Seneng wis. Wah, Gusti Pati. Kenapa sugeng lha ben Gusti? Nggih, kula mboten panggring kali sampeyan. Nggih. Kok mringis yo luwak. Lho, enak. Wonten menapa? Menika ngaten Gusti. Kados ini janjinipun. Saking pesenan men Gusti menika sampun kula dapetaken. Sampun paksalaken. Oh, sampun ansal to? Nggih. Saestu? Nggih. Korowelang? Lho, menika. Lho songo. Nggih wujudipun. Menika wujudipun. Nggih. Aduh, ngilu. Aku dapet. Boten menawa rek menawi cocok mangke pinten yuto kula bayar. Oh ngaten. Namung kula semados rumiyin. Lho, kula tak rojel karo Gusti Prabu. Ya, oh, rojel. Rojel bareng ya. Nggih, tenggo. Iya, iya. Tenggo sekedap. Iya, iya, iya. Tenggo balik sekedap balik. Mangkel men nggih. Kok boleh legrek ngene. Calling, calling. CQ, CQ 1985. Seloso Kliwon, Seloso Kliwon. Iki lak boleh weton kuwi. Silakan masuk. Silakan masuk. Di sini Patih Michael Jackson. Apa bisa di Roger? CQ, CQ, Roger, silakan masuk. Kok boleh rewel iki sing ngrusuh sapa? Roger, Roger. Roger, Roger. Roger, ya ya ya ya ya ya ya ya. Silakan masuk. Iki ngomong apa? Ya ya. Oh, menika ngaten. Menika Gusti Ratu yang kang wonten atas angin. Dados lek masuk teng ngeten iki suarane boleh cilik ngono. Kok ditelepon bareng lek. Ya ya. Ya di sini Rat. Di sini Ratu Naif. Di sini Ratu Naif 40384. Tidak boleh dibalik ya. Ya dari langitan. Dari atas langit. Siapa situ? Oh. Patih Michael Jackson. Wah, saya tunggu sudah lama gak teko, gak teko. Ya ganti. Boleh kok sabukom gorani. Gusti Prabu. Ini pusakanya sudah ada yang namanya Korowelang Lu Songo, Gusti. Oh. Ganti. Oh, sini, Pate. Sini sudah dapat, Pate. Sini sudah dapat pusaka Rongkowelang dari rumput. Sudah dapat pusaka Rongkowelang dari rumput. Ganti. Pak, ini kok ngaten pak? Waduh, pangapunten gimana? Iya, iya. Kulo calling dateng Gusti Prabu. Iya. Sak ini kok sampun angsal? Oh, lho. Sampun angsal, pusaka karo urang. Iya, nyuwun sewu Gusti. Sampun pun telometan kali kulo lho. Kulo ini pun tekor 300 lho. Sampun pun kuyon. Lah panjenengan lah, sampun mireng piyambak, lah sampun denger kupingipun. Lho, menawi denger pun sampun denger. Tapi adi saya menyesal. Lho. Lah sudah boleh itu gimana? Oh, boten purun nganten. Lho, purun sampe tumbas, boten purun sampe tumbas. Lho. Padhe menapa sampean kali kula? Arek ngaten sampean wantun kali kula. Apamu tau deni? Ayo, terang bae aku. Mati. Iya, iya, iya, iya. Wes. Wah, tak wantem jinggut anu. Wantem apa nih? Tak antem jinggut. Kon niku lapo ngono sampe pencokoro. Jenggote sampe kados iki. Lah, pakai coplan. 300, 300. Loh, Tarsan tekan. Sopo iki? Wah, rit, lamun cak ngelu kon niku. Kon gak roh dibotono wong. Lapo? Kote piake wong loro lho. Lah lha topi aku ngono lho. Lha apa? Arek cilik lara akeh kerisen ndi kon niku? Heh? Keris-keris. Lho wis payu e. Payu ya apa? Tolong, tolong atus. Rek keris iki wis sapa sih? Wis Dik. Heh, kowe. Ngono jane nekmu dhewe kon niku. Kene kira ojo guyon ojo guyon. Lho wis Dik, sing duwe keris mang lho. Iki sapa? Iki sapa? Iki sapa? Kartolo. Aku Patih. Wis kon niku wis. Wis kon iki dadi opo kon lho? Dik iki ngene lho. Ya wae. Iki malah arek-arek sambat dhuwit gak ono. Mendingan tak dolang baseman. Terus barang ngono. Sopo sing ndadol aku ta? Aku. Kok iki dadi pate wis lali. Kok dadi pate? Lah kon pasang Roger bareng opo? Golek keris. Aku iki golek keris karo welan tak warah aku iki oleh utusan Gusti Ratu saka atas angin. Lah terus masih pirang-pirang juta iku tak duwiki. Wis dadi ratu aku. Sing dadi ratu kan? Iya. Dekak pantes kan. Iya, suarane malah anu cilik. Kon keliru kabeh ngono. Kopo? Opo? Itu kene iku lho, kok ndelok kene. Kok ora welang ya. Iki mang menek ana ndhuwur kuwi apa, Mang? Waduh, kan wit dadap. Yo, kris-kris. Untung Basman gak ndelok ndhuwur. Lah kris-kris gak Basman. Digowo. Yo, pre, lah aku yo wis kadung nimpa panjer aku re. Seru kok dhuwit ngene apa, kok. Wis gak kris liyo mari. Gak ono. Kok ana sing mandi nek gak iku. Iki kris sapa? Sik. Kon iki lancang risih wong didol. Lek kula iki lho, kepepet kebutuhan yo. Mek 3000 dikek dhuwit 3000 tok arek niku. Lah iki mang oleh mek 200. Gadi lengges sabar dik. Ora. Bapak. Iki mang oleh mek 250 ripis e. Ya sik ono 100 ripis. Ah wong ngawre. 100.000. Lan di ditem lho. Lah iki lho dhuwit jawane. Wis dulu. Kok ngene diapusi kon niku. Eh ngene dibagi. Ya dibagi rong. 250 ripis. Eh 300.000. 300.000. 300.000. Wis ngene 300.000 iki dibagi wong papat. Ya ya ya. Wis seketane wu, seketane wu. Luwe satu. Luwe dibuak ketemu aku. Wis apa apa? Ngawur ayo. Apa apa igene iku, mari tak celukno hansip ya. Lah kira-kira kancane dhewe. Kira-kira sing nuku iki ikhlas ta? Wis terang ikhlas iki. Ikhlas temen ta? Iku Kris gelek digengremong-remong ta? Iya. Ngono kok jare mandiri. Wah niku. Lah kok. Sumir mergo aku. Kaiso. Apa iki? Dadi apa rutik kok tak ono. Ratune Bonong Kelik. Bonong Kelik gak takno. Eh, ayo. Konangan kon saiki, ayo. Iya. Ayo berbuat apa kon saiki ning aturane? Iya, Bes. Apa? Berbuat mana nek iso? Lah iki dikon arek-arek kok apa? Lah kon lha apa, Dik? Oh, menjemput kiyes. Menjemput kiyes, tak ada. Menjemput kerisku. Oh, ngomong, siap, ngomong. Kerisnya siapa, no? Lah, ini apa kerisnya? Kau boleh kerisnya, tak kau boleh. Gini. Balik, no, kamu lagi. Ini apa asalnya kerisnya? Asalnya apa, Eri? Asalnya aku butuh kerisnya sedikit. Nah, nyawa aku. Maksudmu? Tak sewani telung ewu. Terus? Terus aku oleh rundingannya kartolo. Tak mau nawan penuh, gimang. Oh, gak gelem. Iya, asalnya gak gelem. Karena aku dikon macak, tadi patih, mang. Oh, tadi patih, mang, kon? Iya, kepeksan lu, mang. Temen kepeksan. Sudah dirati, sabar, kan? Siapa, mang? Aku. Aku menek dadap. Mulanya ngomong kok kepitak kepulis, ngomong apa? Masih menek dadap, gak rung. Dek, kabutannya rung dingklu, ayo, gak bisa. Oh, gak rung, aku dingklu aja, nih, mang. Ngomongnya ya, keliru, sobran. Cek. Pucuk botol iki. Nembuhi kok sing. Pati gara-gara wae lho, Dik. Lawe, Kak, tambah lawe. Kok lawe. Iki rongkone beset. Lho, melokan lan. Lah, memang direk dhewe mangke. Wis botol iki. Ngene cak bas iki. Iya, iya. Iki kon mana-mana ojo ngono aku dhewe kok gelem, ngono lho. Mongkon dhewe sing ngomong lho. Ngono lho, kan gak ro wong ngene. Iki kok kayak balane bas, Mas. Iya. Aku njaluk separo. Ge apa? Heh? Ge apa? Ke panjer. Ke panjer, ke panjer. Kok ana bos tau panjer. Bas mana iki sakjane ngono gak gelem rek ngene-ngene rek. Dek wedi. Pemisan baru bujone, pemimpin udah berak wiati. Oh, kau sih enggak. Boleh, oh. Saya suruh kau sih botol. Iki pengalaman masih gak nyambut gajok sampai nangkon jeng ngono. Iya, iya, iya, iya. Ngapu sih ada. Iya, kapiah. Kapiah atau mati. Lalu dipaksa lah, cari anak persentase nih. Tapi ratu nih keliru orang kau welang. Pati ini teh kudo. Sabun kudo tu bergerak kali lari. Ada nih. Balen deh. Iya, balen nono. Kena dah, itu yang kena. Bisa. Itu kurang tak kait dengan. Bersangkep. Terus apa? Lah, turun saiki etik barang yo. Wis sumule. Lah apa? Wis sumule. Lah nirwana. Lah apa? Loh, yo apa? Loh. Iki oleh garapan. Oh iya. Garapan mana? Loh iya. Iya. Ayo kono nek ngono. Rundingan kok ngono. Iya kono. Krise gawon. Coba tak go terus nggo rekaman supaya gak udan iki didelok. Ayo ayo ayo. Thank you.